Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul. Berarti kita lanjutkan ke ayat 55. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون سما وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Dan ingatlah, ayat 55 ya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar petir atau halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Jadi ayat ini menggambarkan sikap melampaui batasnya Bani Israel yang mau beriman kepada risalah Musa setelah mereka bisa melihat Allah dengan jelas, dengan matanya. Apa yang terjadi setelah itu? Allah kemudian sedikit memperingatkan mereka dengan mendatangkan halilintar. Dan sebagian mereka melihat peristiwa ini ketika menimpa sahabatnya. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون سما ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Jadi ketika mereka disambar halilintar, mereka pun mati. Betul-betul mati. Tetapi atas nikmat Allah kepada Bani Israel, Allah hidupkan lagi. Dengan tujuan dihidupkan lagi supaya mereka bersyukur. Jadi kita masih dalam tema nikmat Allah kepada Bani Israel. Saya ingin bertanya pada Anda. Dari kurang ajar, disambar halilintar, harusnya kalau sudah mati gara-gara kurang ajar, Jadi neraka kan? Ini karena Allah kasih nikmat sehingga dihidupkan lagi supaya bisa bersyukur. Pertanyaannya adalah, nikmat Allah kepada Bani Israel ini karena mereka hebat, karena mereka pintar, atau karena mereka bagaimana? Karena apanya? Makanya kalau mengisahkan tentang orang Bani Israel itu dikasih nikmat di dalam Quran, dia pintar. Jangan bilang karena dia pintar. Itu ya, itu sebuah kekeliruan persepsi. Pasti enggak baca ayat. Sama dengan ungkapan kalau Nabi Muhammad itu diutus di Mekah itu kan gara-gara memang orang Mekah bejat, bukan? Ada yang lebih bejat dari Mekah? Nah, saat itu. Nah, kembali ini kan kepada Bani Israel. Oke. Kita coba baca tafsir Ibnu Katsirnya secara ringkas, saya akan bacakan dan langsung saya bantu untuk mengambilkan sari-sari tadaburnya. Firman. Coba ganti mic-nya. Kita coba baca tafsir Ibnu Katsir, saya bacakan sekilas perlahan-lahan supaya bisa diikuti. Allah Azza wa Jal berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, yaitu ketika aku membangkitkan kalian setelah peristiwa datangnya petir. Ini informasi sejarah yang Bani Israel biasanya menyembunyikan ini. Jadi Bani Israel itu banyak menyembunyikan peristiwa-peristiwa memalukan, tetapi Al-Quran bermaksud membongkar ini bukan untuk mempermalukan, tetapi Quran ini berfungsi sebagai musaddiqal lima baina yadaihi, membenarkan apa yang ada di tangan mereka yang umumnya sudah disembunyikan isinya oleh para petinggi-petinggi agama mereka. Di mana kalian meminta untuk dapat melihatku secara nyata dan kasat mata. Suatu permintaan yang tidak akan sanggup kalian tanggung, dan juga makhluk sejenis kalian. Apa menurut Anda? Minta melihat Allah dengan jelas. Tentu ada latar belakangnya kenapa mereka minta. Karena kan mereka itu pengennya Tuhan itu ya kasat mata, seperti halnya para penyembah matahari, penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah sapi betina, penyembah patung. Tuhan-Tuhan dalam bentuk materi, ada latar belakangnya. Sekarang yang harus kita coba cerna adalah, dan ini bagian daripada al-iman bil ghaib, mengimani Allah tanpa harus dengan melihat kasat mata. Padahal kita tidak puas sebelum kita melihat. Pertanyaan saya, lebih puas mana? Melihat dengan mata kasat atau melihat dengan mata pengetahuan? Kasat mata. Kasat mata lebih memuaskan. karena kelihatan. Jadi yang kasat mata ini kadang-kadang karena kelihatan walaupun itu salah, nah, maunya yang itu aja, itu manusia biasanya. Ya enggak? Misalnya gini, anak ini suka sekali games. Sekarang sudah ada PS3 di depan matanya, misalnya. Dan dia akan diberikan mainan yang lebih baru tapi belum ada dalam bayangannya. Memang sih bakal ada sih, misalnya PS7 misalnya. Gitu ya. Tetapi yang sekarang itu ada di depan matanya, dia disuruh milih, kira-kira ambil yang mana? Dia akan lebih memilih yang di depan matanya. Melihat dengan pengetahuan bukan berarti sebetulnya tidak melihat dengan mata. Tetapi melihat dengan mata belum tentu dengan pengetahuan. Ya. Ini persoalan Bani Israel yang saat itu dihadapkan kepada dua persoalan besar. Rasionalisasi mereka yang diuji dan materialisme mereka yang juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasionalisasi mereka dan materialisme. Mereka lebih percaya kepada yang nampak di secara materi, dan yang kedua mereka lebih percaya yang logik ketimbang yang dijanjikan oleh Allah, ketimbang yang diinformasikan oleh para rasul Allah. Saya ulangi ya, ini dua bahasa yang penting. Anda lebih percaya mana? Yang dijanjikan Allah atau yang kelihatan di mata? Berat loh jawabnya. Yang kedua, Anda lebih percaya yang mana? Yang masuk akal atau yang diinformasikan oleh Rasul? Itu juga berat loh untuk menjawabnya. Tapi dalam kehidupan dua hal ini selalu berhadap-hadapan. Dan dalam dunia kehidupan kita sehari-hari itu kita temukan. Dan disinilah perbedaan orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Di sini perbedaan mendasarnya antara orang matre dengan yang orang yang punya perhitungan, antara pezina dengan orang yang bisa menahan diri. Di sini bedanya. Di sini perbedaan antara orang jenius dengan orang yang lemah akal. Di sini persoalannya. Contoh lagi. Tadi siang saya tulis misalnya, kalau orang tua itu penakut, lalu tidak punya sandaran yang kuat kepada Allah, ini biasanya anaknya dipaksa bekerja walau harus lepas hijab. Ya enggak? Karena takut lapar, takut miskin. Begitu juga, udah jelas bisnisnya ini haram. Bisnisnya ini haram. Tapi karena sekarang ini belum sampai target, maka anak-anaknya, keluarganya itu disuruh jualan produk yang haram ini. Saya gak ingin sebutkan definisinya. Kan banyak kan produk-produk moneter atau finance, apalah, insurance yang haram misalnya. Karena deadline dan belum sampai, biasanya anak yang berhijab, menantunya yang ustadz juga disuruh jualan itu. Kalau dia sudah takut lapar, takut miskin, kalau bukan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan ini sering terjadi. Celakanya adalah kalau pemimpin negeri ini yang pengecut, penakut begitu, wah repot. Jadi dicari pemimpin yang memiliki keberanian, keberanian dengan kejujuran tauhid tentunya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan firman-Nya, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, menurut Ibnu Katsir ketika dibacakan ayat ini yang artinya Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Artinya, melihatnya secara jelas atau kasat mata. Jadi yang dimaksud dengan narallaha jahratan di sini melihat dengan kasat mata, bukan dengan mata pengetahuan. Kalau Anda melihat Allah enggak sekarang? Melihat dengan apa? Dengan mata ainul basirah, dengan mata keyakinan. Keyakinan itu adalah hakikat dari sebuah pengetahuan. Berat ya menerimanya ya. Saya buatkan. Ini persoalan. Jadi ada kelompok sufi, kelompok anti Tuhan, dan kelompok mu'tadil, moderat. Apa sih yang disebut dengan melihat Tuhan, melihat Allah itu? Di dalam akidah ada rumusan. Ada rumusan tentang melihat Allah. Baik. Tiga kelompok besar orang filsafat biasanya mengawang-awang bicara tentang Tuhan, dia definisikan sendiri. Kemudian materialisme, sebetulnya filsafat materialisme juga ada. Maksud saya di sini apa ya, kaum musyrik lah kira-kira, ya. Atau begini saja, melihat Allah secara, bukan melihat Allah lah, melihat Tuhan di sini. Maaf, melihat Tuhan. Jadi yang saya maksud di sini nih, secara umum dulu, melihat Tuhan. Ada kelompok yang melihatnya dengan inginnya material. Tuhan itu bersifat material. Ada yang bersifat pengetahuan. Jadi sudut pandangnya itu sudut pandang pengetahuan dan atau ilmu. Mungkin dengan ilmu sama kayak ru'yat sama hisab. Ya. Hisab itu kan berarti melihat bulan dengan pengetahuan, bukan melihat bulan dengan kasat mata. Jadi tanggal sekian biasanya bulan setelah dihitung kira-kira sudah 2 derajat di atas ufuk atau 4 derajat di atas ufuk, itu ahli hisab itu biasanya melihatnya bukan dengan kasat mata tapi melihat dengan pengetahuan. Nah, kelompok ketiga adalah dengan keyakinan dan fakta. Kenapa saya bicara keyakinan dan fakta? Karena keyakinan inilah hakikat sebuah pengetahuan. Orang berilmu belum tentu yakin. Hakikat ilmu itu adalah kalau sudah sampai level yang namanya yakin. Keyakinan al-ilm itu. Keyakinan itu yang membuat dia bisa melihat fakta. Nah, saya mau cerita nanti mungkin Anda bisa mencerna. Tiga minggu yang lalu di Makassar saya ketemu dengan senior saya, dia doktor di Kairo di Al-Azhar, kemudian sekarang menjadi seorang pimpinan Tarekat Mu'tawarah di NU Makassar. Tarekat Hafiz Quran, dan sekali mengulang dia pernah 2000 kali per surat. Sekuran itu setiap surah dia ulang 2000 kali dan memang sangat melotok. Ini cerita saja, saya cerita kebaikannya. Pasti manusia ada kekurangannya semua. Kekurangannya diantaranya di depan saya kalau makan pakai tangan kiri terus gitu, karena mungkin kidal kali ya. Setiap orang, tapi kita harus menghormati sisi baiknya lah. Oke. Okay. Nah, satu hari dia divonis dokter meninggal dunia dan dia merasakan ketika divonis mati, tapi dia nggak berdaya. Lalu ditaruh di kamar mayat, dia juga merasa bahwa sekarang tubuhnya sudah ditelanjangi dan ditutup kain putih saja. Dan dia tahu bahwa di sekelilingnya mayat semua. Singkat cerita, dia kemudian tersadar, lalu keluar, dia tahu sadar, lari dalam keadaan telanjang, lalu ditangkap oleh dokter dan disuruh masuk lagi. Dan dia sadar betul setelah dilihatkan datanya, bahwa dia itu sudah dianggap meninggal sejak 7 hari 8 malam. Tidak makan. Tidak makan. Tidak minum. Dia ditaruh di freezer oleh dokter dengan alasan karena belum dikubur, kenapa? Selain identitasnya yang belum jelas. Dan yang kedua, tubuhnya itu masih hangat. Biasanya kalau orang meninggal itu kan sudah dingin, ini masih hangat. Lalu saya bertanya kepada dia, bagaimana kondisi yang Anda alami? Nah itu dia bilang ceritanya banyak sekali. Saya seakan-akan diterbangkan ke alam. Ini peristiwa ketika dia sedang haji. Tiba-tiba jantungnya off gitu. Dan dia dosen juga di UNHAS, Universitas Hasanuddin di Makassar. Ketika bertanya dengan dosen-dosen, profesor-profesor di Fakultas Kedokteran pun jawabannya yang paling tinggi adalah wallahu a'lam. Ini sudah di luar ambang materi kedokteran. Dan ini juga sudah di luar ambang pengetahuan ilmu medik. Ini sudah berkaitan dengan masalah keyakinan terhadap alam gaib. Dan sampai pada kenyataan bahwa yang namanya alam barzakh itu ternyata memang ada. Nah sekarang saya tanya sama Anda, Anda yakin gak alam barzakh itu ada? Tapi pasti akan hang kalau saya tanya, bagaimana Anda bisa yakin? Yakin itu kan dasarnya ilmu. Kok bisa yakin tanpa ilmu? Sama saja langsung jatuh cinta tapi tidak kenal. Belum kenal tiba-tiba I love you. Ini mungkin lagi kacau ini. Tetapi saya bisa jawab. Sebetulnya kadang apa yang kita sebut dengan kenyataan itu adalah tergantung data yang masuk ke dalam benak kita ini. Ketika Anda bermimpi seakan-akan berada di satu tempat, ada peristiwa. Peristiwanya begini. Seorang pengendara mobil, gitu ya, tabrakan. Kemudian pingsan. Udah gak tahu bagaimana cara menghadapi persoalannya. Brrrr! Pingsan sebelum tabrakan. Deg-deg-deg-deg, tubuhnya luka. Masuk IGD tidak sadar, bangun-bangun, tubuhnya penuh dengan perban dan kain kasar. Dia berkata, kenapa saya? Kenapa saya? Pertanyaan saya, dia merasakan sakit gak waktu tabrakan? Kenapa? Pingsan, gampang sekali jawabnya. Pertanyaan kedua, tidur, mimpi, dikejar-kejar harimau dalam mimpi, takut, lari, terengah-engah, lari, loncat kiri kanan, naik pohon, dikejar, turun lagi, masuk ke sungai, berenang, dijagain sama harimau, nyebrang lagi, ditarik kayak kolornya gitu kan, kena tas, sampai pada akhirnya setelah dia capek karena lelah, harimau pun loncat digigit tangannya. Ha, dia bangun, duduk dari kasurnya, terengah-engah dan merasakan sakit. Padahal tidak lari dan tidak digigit. Kemudian dia pegang tangannya dan dia merasakan sakit. Padahal dia tidak berada di TKP. Sementara yang di TKP tidak merasakan apa-apa. Fenomena apa ini? Yang di TKP tidak sakit, yang tidak di TKP tapi Anda mau yang mana? Sayangnya gak bisa milih. Itu tergantung kepada data apa yang banyak di dalam dirimu. Maksudnya begini, bahwa apa yang kita rasakan sakit ketika kita tidak di TKP itu kan sebetulnya hanya ada dalam pikiran kita, ya, di dalam memori kita. Jadi yang sakit itu sebetulnya apa sih? Apa sih yang disebut dengan sakit itu? Orang dibakar, kemudian saraf, pembuluh sarafnya sudah hangus, terbakar, itu kebal kan? Jadi apa sih yang disebut dengan sakit? Saya juga gak tahu sih, cuma nanya-nanya aja. Saya ingin mengajak Anda coba keluar, masuk pada alam keyakinan bahwa situasi itu ada. Situasi demikian ada. Dan saya berharap nanti dari kasus Bani Israel ini, kita positioningnya di yang ketiga nanti ini. Makanya beriman itu perlu pengetahuan, pengetahuan perlu keyakinan, ketertundukan. Baik. Jadi di fenomena pertama bahwa dia di TKP tapi tidak merasakan sakit, itu karena apa? Oke, tidak sadar. Tidak sadar berarti apa maksudnya tidak sadar di situ? Ini penting dijawab, karena saya akan tanya kepada Anda, Anda lebih suka mana? Diazab di dunia tapi berasa, atau diazab di dunia oleh Allah tapi gak berasa? Mau yang mana? Ada loh orang di dunia ini. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun. Ada yang begitu, ada lagi tapi tidak merasa. Tidak merasa sedang diazab. Kalau disuruh milih, setiap kita pasti pernah berdosa dong. Ya, di antara Anda nih yang paling banyak dosanya saya tahu. Siapa? Gue. Karena paling banyak omong. Yang diam pasti enggak banyak dosanya. Setiap orang paling banyak berdosa adalah saya. Dan seseorang biasanya disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah di dunia ini, disanksi di dunia ini karena sesuai dengan kadar dosanya. Pertanyaan saya, Anda mau pilih yang mana? Disiksa di dunia berasa atau enggak berasa? Untung yang mana? Untung yang mana? Untung berasa lah ya. Karena kalau kita diazab berasa, kita bisa segera bertobat. Jadi ya, siapa yang sedang sakit, siapa yang sedang difitnah, siapa yang sedang menderita, ya aman lah. Yang parah itu kalau tidak diberikan daya rasa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh-contoh kasus. Saya coba buka cakrawala berpikirnya dulu. Itu keuntungannya nanti orang-orang yang sudah punya ilmu dan keyakinan yang benar. Kesimpulannya begini saja. Anda bakal yakin adanya Tuhan, Anda bakal tahu adanya surga dan neraka, Anda bakal mengerti bahwa alam barzah itu ada, bagaimana nikmat dan azab kubur, tergantung memori Anda. Apakah ada data tentang itu? Orang bule misalnya gak yakin sama tahayul, ada mukena goyang-goyang, bermasalah gak? Enggak. Gara-gara kita punya memori tentang adanya hantu karena kurang kreatif, ada goyang-goyang, dia bilang. Jadi sebetulnya hantu itu di mana? Di memorimu sendiri, pengalamanmu. Kenapa teman saya begitu menikmatinya? Saya berhusnuzon sama dia, ini ahlul Quran. Allah perlihatkan kepadanya satu alam yang dia yakini berdasarkan ilmunya, dan Allah beri kesempatan kepada dia untuk bisa mengunjunginya. Begitu pula daya rasa bertuhan. Daya rasa bertuhan itu setiap orang itu sudah diberikan oleh Allah sebetulnya. Tinggal pengetahuan dari Tuhan itu sendiri yang mestinya dimasukkan dalam bentuk apa saja yang disebut dengan belajar sampai pada tingkat keyakinan, sehingga potensi untuk dia punya daya rasa bertuhan dengan pengetahuan itu kemudian klop. Maka pekerjaan besar setan adalah menutup telingamu supaya kamu tidak kenal siapa Tuhanmu. Menutup telinga berarti kamu tidak diinput data ilmu di dalam memori tentang siapa Tuhanmu. Dan kecelakaan terbesar adalah para penyembah materi atau orang yang menuhankan ilmu. Mereka tidak akan pernah bisa sampai pada hakikat pengetahuan yang namanya keyakinan, keyakinan yang bawa mereka kepada alam fakta nantinya. Akhirat itu fakta atau lawan fakta apa? Hah? Fiksi. Akhirat itu fakta atau fiksi? Fakta atau fiksi tergantung oleh apa? Keyakinan. Keyakinan dari mana? Ilmu. Ilmu tentang akhirat dari mana? Ilmu fisika bisa menjelaskan? Tidak. Baik. Jadi susah menjelaskan Islam kepada orang Jepang kemarin itu susah. Gimana susahnya? Satu, mereka tidak punya banyak waktu luang untuk mendengarkan nilai-nilai agama. Yang kedua, apalagi orang Indonesia pula yang ngejelasin Islam, udah gak aman, kotor, gak disiplin. Jangankan orang Jepang, orang Indonesia yang udah lama di Jepang aja takut pulang karena pasti ngeheng. Di sana tuh orang berjalan kan sudah dengan sistem, jadi nyebrang jalan sambil main SMS tuh gak ada masalah karena sistem sudah berjalan kan. Indonesia jangan coba-coba. Anda gak akan dapatkan di sana orang nyebrang lihat kiri kanan kayak di kita gini, gak akan. Makanya itu bahayanya buat mereka, tiba-tiba ada yang mabuk nyetir gitu kan, nabrak. Tapi semabuk-mabuknya mereka pun, lihat alam materi yang sudah masuk ke dalam benak mereka dan menjadi sebuah sistem keyakinan yang ada pada diri mereka, ini juga agak berat. Ada orang mabuk. Mabuk. Di Jepang itu kan kalau Jumat malam itu mabuk nasional ceritanya. Nah, semua mabuk. Tapi karena budaya bersih, kita tidak dapatkan banyak buang sampah orang di pinggir jalan, tapi juga tidak ada tempat sampah. Saya juga bingung, saya kan orang yang uzur ini, suka buang ingus kan. Jadi buang tisu susah sekali. Akhirnya saya baru tahu di sini gak ada tempat sampah di jalan. Jadi gimana? Sampah harus dibawa pulang. Dan mereka harus punya bag sendiri yang harus mereka beli. Dan buang televisi, buang kulkas itu bayar 300 ribu lah kira-kira. 3.000 yen gitu. Jadi buang itu lebih mahal. Jadi mendingan kasih tetangga, gratis. Tapi yang menarik adalah ketika si orang mabuk ini mabuk karena sistem sudah berjalan, kalau ada orang mabuk di Indonesia bawa botol begini kira-kira mau ngapain? Ya? Di sana ada orang begini itu cari tempat sampah. Saat mereka kehilangan akal, alam bawah sadar mereka untuk hidup bersih dan cari tempat sampah, dan tempat sampah di sana tuh 6 lubang. Dan itu sudah dididik sejak TK. Itu habit itu berulang-ulang sehingga mereka begitu yakin. Jadi sampai ketika kehilangan akal saat dia mabuk pun masih sempat cari orang Indonesia. Kalau udah mabuk muntah di mana-mana. Baik, ini cakrawala berpikir dulu, saya coba buka supaya kita lebih mengenal diri. Nah, kualitas Bani Israel itu adalah dia ingin melihat Tuhan secara material. Sementara kelompok sesat lainnya adalah ingin melihat Tuhan hanya berdasarkan ilmu. Dan yang betul sebetulnya adalah dengan keyakinan dan itu akan menjadi fakta. Yang disebut fakta sesungguhnya melihat Tuhan itu bukan melihat wajah Tuhan atau fisik Tuhan, tidak. Tetapi keberadaan sesuatu atau makhluk yang menjadi ciptaannya itu menjadi media orang yang berkeyakinan, cara dia melihat Tuhan. Jelas? Sampai di sini. Saya enggak sempat tuliskan semua, saya lanjut. Disinilah perlunya tadabur Quran. Di majelis Asmaul Husna, saya menikmati. Saya ingin cekoki pikiran saya. Anda ini harus belajar Asmaul Husna. Asma wa sifat. Harus. Saya cekoki pikiran saya agar hidup saya tidak mencari uang, uang, dan uang. Walaupun saya butuh uang, tapi jangan sampai uang itu menjadi dominan di depan mata. Berulang-ulang di kelas majelis Asmaul Husna, Mbak Heni, kita membahas satu ayat rahmah 40 lebih, ayat ar-rahmah 30 lebih, ayat rahman 20 lebih, ayat rahim juga begitu. Sebetulnya ketika saya mengulang-ulang materi itu kepada jamaah supaya tahu persis di benaknya bahwa wa rahmati wasi'at kulla syai', hidup untuk mencari rahmat itu harus betul-betul kental di depan mata, dan kalau perlu dia harus menggeser itu uang, sehingga uang adalah bagian terkecil dari rahmat. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Itu Bani Israel kelewatan. Itu Musa jengkel sekali. Bagaimana enggak jengkel? Baru saja mereka diloloskan dari kejaran Fir'aun, dan laut itu dibelah oleh Allah tanpa usaha. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di depan mata, bukan karena usahanya. Ya kok pas sampai darat minta juga Musa. Seru juga nih kalau Tuhan kelihatan kayak begini. Kalau lu yang jadi Musa kira-kira menghadapi Bani Israel begini, apa yang anda lakukan? Kalau saya mungkin gak sanggup kali. Tapi sejujurnya pada akhirnya Nabi Musa gak berhasil juga loh bawa Bani Israel, sehingga harus belajar dengan Nabi Khidir. Dan cuma sedikit yang beriman kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa berhasil dalam dakwahnya, karena tugas dia cuma menyampaikan kebenaran secara konsisten. Baik. Baru baru saja mereka diloloskan, udah minta dibuatkan Tuhan yang kelihatan. Dan dia minta lagi dalam perjalanannya. Ketika dia ngeyel sama Musa, sama seperti Ulil kira-kira ngeyelnya gitu. Apa dalam kasus Irsyad Manji? Kok penerus idealisme Nabi Lut yang sudah dihujankan batu mau didengarkan omongannya di Indonesia? Apa kata Ulil? Kalau memang dia pernah dihujani batu, kenapa Tuhan tidak hujani batu juga sekarang sama si Irsyad Manji? Kan Tuhan yang dulu sama yang sekarang sama juga. Sampai begitu dia menyampaikan. Ini saya kira sekelas Bani Israel kebebalannya itu. Nah, ya harus selalu ada memang kelas-kelas itu. فَأَخَذَتْكُمُ السَّعِقَةُ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Kita lanjut ya. Abu Ja'far meriwayatkan dari Rabi' bin Anas bahwa mereka itulah 70 orang yang dipilih oleh Musa alaihissalam. Jadi kalau tidak salah dalam riwayat yang saya dengar dari Dr. Suwaidan, ada sekitar 60 atau 600 ribu Bani Israel yang ikut bersama Nabi Musa menyeberang Teluk Aqabah versinya Harun Yahya. Jadi Laut Merah yang menjorok ke dalam di Teluk Aqabah. Itu nanti kalau Anda pulang dari arah Israel apa Palestina menuju Mesir itu lewat situ. Ingat waktu kita makan-makan di samping situ? Ya, di Teluk Aqabah itu. Jadi Bani Israel ini kan dari zaman Yusuf beranak-pinak sampai zaman Musa alaihissalam. Lalu kemudian sekitar 60 ribu lah kira-kira dibawa bersama Musa. Nah, untuk menerima wahyu Ten Commandment atau 10 wasiat Tuhan Al-Wasaya Al-Ausyar itu adalah 70 orang yang dipilih bersama Musa. Itu sahabat-sahabat terpilih bersama Musa alaihissalam untuk menerima wahyu. Nah, konon katanya orang yang fa'akhadhatkumus sa'iqah yang meminta melihat Tuhan secara langsung itu kan ceritanya begini. Nabi Musa naik ke atas Bukit Tursina. Mestinya perjalanan 30 malam dinasnya gitu kan. Karena malam ke-30 dia enggak puasa, akhirnya perjalanan dinasnya ditambah 10 lagi kan. Jadi 40, nah dibawa bilang, "Oh, Nabi kok bohong." Gitu. Ini umat yang gak sabar sama nabinya ini, "Wah, Nabi kok bohong." Ya memang saat itu kan gak ada SMS, susah kan, gak bisa pasang toa gitu, "Halo, gue terlambat nih," gitu, enggak. Karena gak sabar, mereka akhirnya kan menyembah anak lembu kan. Nah, negosiasi-negosiasi ketika Nabi Musa turun, mereka bilang, "Oke, saya mau terima Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu, kalau kami bisa melihat dia secara langsung, sebab dia sudah bisa melihat bahwa ya ini al-ajal, ini asnam, patung-patung ada. Sekarang Tuhanmu bisa enggak perlihatkan secara kasat mata. Ini menurut Abu Ja'far. Jadi dari Rabi' bin Anas bahwa mereka itulah 70 orang yang dipilih oleh Musa alaihissalam. Mereka berjalan bersama Musa hingga akhirnya mereka mendengar sebuah firman, maka mereka pun berkata, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Kemudian lanjut Rabi bin Anas, mereka mendengar suara yang menyambar dan mereka pun mati. Marwan bin Al-Hakam mengatakan dalam pidato yang disampaikannya dari atas mimbar di Makkah, ini nama yang paling tidak disukai oleh Syiah, petir berarti suara keras dari langit. Petir yang dimaksud adalah suara keras dari langit. Itu tafsirannya. As-sa'iqah, suara keras dari langit. Mengenai firmannya, fa'akhadhatkumus sa'iqah, karena itu kamu disambar as-sa'iqah. As-Suddi mengatakan as-sa'iqah berarti api. Sa'iqah itu adalah api. Nah, saya pikir ya kilat, petir atau petir yang mengandung api itu sekira sesuatu yang berdekatan semuanya. Dan mengenai firman Allah, wa antum tanzurun, ya, sedang kamu fakhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun, yang artinya wa antum tanzurun artinya sedang kamu menyaksikannya. Jadi sini sedang kamu menyaksikannya ditafsirkan Urwah bin Ruwaim mengatakan sebagian dari mereka ada yang disambar petir dan sebagian lainnya menyaksikan peristiwa tersebut. Kemudian sebagian dari mereka dibangkitkan dan sebagian lainnya disambar petir bergantian. Saya ulangi ya. Peristiwa yang terjadi dalam riwayat yang sahih, ini susah ngarang ceritanya dan kita harus nyontek memang. Urwah bin Ruwaim mengatakan, sebagian dari mereka ada yang disambar petir dan sebagian lainnya menyaksikan peristiwa tersebut. Kemudian setelah itu, sebagian dari mereka dibangkitkan, yang tadi disambar, kemudian dibangkitkan. Yang melihat disambar petir, yang tadi belum kena. Kan yang pertama ada yang kesambar petir, yang satu menyaksikan. Nah, yang kedua, yang disambar dibangkitkan, yang ngelihat. Berarti gak dihidupin lagi yang kedua ini nasibnya. Jadi kelompok kedua ini dimatikan, yang dibangkitkan itu untuk melihat supaya bersyukur bahwa temannya memang sudah mati disambar Petir itu dahsyat banget gak sih? Itu material banget gak? Itu sebetulnya sebuah percontohan yang sangat-sangat konkret sekali. Kalau gak bersyukur, kelewatan gak itu? Halo? Saya coba tangkap suasananya. Kok bisa ya gak beriman, gak bersyukur? Dua kelompok, satu disambar petir, ini menyaksikan. Ini dibangkitkan, yang ini disambar petir. Dan ini menyaksikan temannya itu disambar petir. Jadi mestinya bagaimana syukurnya? Belum nyambung kali ya perasaannya. Anda berjalan di sebuah gedung yang belum selesai dan ada ujung besi yang kemudian tiba-tiba Anda lewat dan Anda kemudian ngeles, alhamdulillah selamat, dan yang di belakang Anda nancep di sininya, di matanya. Anda bilang apa yang selamat? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi mestinya kesyukurannya itu, dan itulah suasananya yang begitu, suasana yang digambarkan di dalam riwayat itu. Sampai kira-kira apa ya, semedok itulah kisahnya. Kalau sampai gak bersyukur juga, ini kelewatan sebetulnya. Lanjut. Dan mengenai firman-Nya, fa akhadhatkumus sa'iqah, ini ada tafsiran lain yang artinya sedang kamu menyaksikan. As-Suddi mengatakan, maka mereka pun mati. Lalu Musa alaihissalam bangkit dan menangis seraya memanjatkan doa. Ini riwayat As-Suddi. Mereka pun mati, Nabi Musa menangis dan berdoa. Apa doa Nabi Musa? Ya Rabbku, apa yang harus aku katakan kepada Bani Israel jika aku kembali kepada mereka sedang engkau telah membinasakan orang-orang terbaik di antara mereka? 70 ini orang pilihan. Nah, ini doa Musa diriwayatkan oleh As-Suddi. As-Suddi ini kuat sekali. Jadi riwayat lain bahwa Nabi Musa berdoa dan keluhannya seperti itu, curhatnya, apa kata Bani Israel nanti, pasti mereka tidak akan beriman lagi karena orang terbaiknya yang terbunuh. Lau syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Jika engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan binasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Al-A'raf 155. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa bahwa 70 orang yang bersamanya itu telah menyembah anak lembu. Allah mewahyukan kepada Musa apa dosa mereka? Ya. Karena mereka yang 70 orang itu tanpa sepengetahuan Musa telah menyembah anak lembu. Lalu Allah menghidupkan mereka sehingga mereka bangun dan hidup seorang demi seorang dan satu sama lain saling menyaksikan bagaimana mereka hidup kembali. Kata As-Suddi selanjutnya, itulah makna firman Allah Ta'ala, thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ini makna ketika dibangkitkannya itu. Setelah itu kami bangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Rabi bin Anas mengatakan, kematian mereka itu merupakan hukuman bagi mereka lalu dibangkitkan kembali hingga datang ajal hidupnya. Hal senada juga disampaikan oleh Qatadah. Jadi kematian mereka itu merupakan hukuman bagi mereka lalu dibangkitkan kembali hingga datang ajal hidupnya supaya mereka bersyukur. Baik, saya kira dua ayat ini coba kita tambah pemahaman kita. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Coba kita lihat tafsir kosakata. Yes, Mbak Maya langsung aja. Nabi Musa dibangkitkan kembali, kayaknya enggak gitu, Mbak. Jadi yang kena itu adalah mereka-mereka yang menyembah anak lembu. Nabi Musa tidak termasuk yang menyembah anak lembu. Dan di sini tidak diceritakan. Coba As-Sudi mengatakan maka mereka pun mati, lalu Musa alaihissalam bangkit dan menangis seraya memanjatkan doa. Jadi setelah melihat semuanya mati, Nabi Musa mungkin bangkit dari duduknya. SOP kematian saya kira secara prosedural itu tidak akan pernah dilanggar oleh para malaikat. Kita yakini seperti itu. Tapi bagaimana bentuknya, ini ada special case. Ya, ada kasus-kasus yang khusus, spesial. Sama halnya misalnya ketika kita memahami wahyu, ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis. Ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang tidak melalui malaikat Jibril. Ada yang memang harus melalui malaikat Israel, mungkin ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi agak-agak rumit pertanyaannya, saya enggak bisa jawab sebetulnya. Tapi kita meyakini aja adalah bahwa SOP-nya pasti berjalan itu. Ditambah ada kasus-kasus tertentu. Wallahu a'lam bissawab. Ini tanya sama ahli al-ghaib nanti. Ada yang lain? Tidak ada. Oke, sekarang kita coba mengambil hikmah sebagian, walaupun sebagiannya sudah kita sampaikan. Coba saya bacakan renungannya. Di sini tidak ada data tafsir Quran bil Quran. Kemahasempurnaan Khalik tidak mungkin bisa diterima makhluk dengan keterbatasannya. Itu sama seperti meletakkan benda yang besar dan berat pada wadah yang kecil dan mudah pecah. Satu-satunya jalan untuk mengenal Allah adalah melalui tanda. Indra manusia, bahkan pikiran dan hatinya, hanya mampu menampung sedikit saja dari tanda-tandanya. Tetapi itu sudah sangat jelas untuk membuktikan bahwa dia itu ada. Apapun yang kita lihat dengan mata, kita yang terbatas itu juga sifatnya terbatas, termasuk Tuhan buatan manusia. Lain halnya ketika di surga kelak, di mana para penghuni surga diberi kenikmatan oleh Allah untuk melihat wajahnya. Ini sebuah ilustrasi yang dihasilkan dari sebuah renungan. Dan ini juga mengutip dari qaul para ulama secara ma'tsur. Jadi ini sebetulnya materi pada malam hari ini, kalau ingin diambil hikmahnya, kita bisa saling sharing ini. Anda lihat angle yang mana kira-kira dari ayat yang kita pelajari pada malam hari ini, mau ambil kasus yang mana. Akan lebih bagus kalau kita nanti berdiskusi. Ayat 56. Penyebutan kata dari kematian untuk mempertegas bahwa yang dimaksud adalah Allah membangkitkan mereka dari kematian yang hakiki. bukan mati suri, suri toladan. Dan untuk mencegah prasangka bahwa mereka dibangkitkan dari pingsan atau tidur. Jadi ini bukan tidur, bukan pingsan. Ini sungguh-sungguh mati betul. Peristiwanya itu seperti itu betul, keajaibannya. Baik. Sekarang hikmah apa yang bisa Anda ambil dari ayat ini? Lihat, ada berapa poin-poin penting di ayat ini. Satu, apa? Allah mengingatkan Bani Israel tentang tantangannya yang ingin melihat Allah secara terang, secara jelas. Yang kedua, karenanya mereka disambar petir. Dan yang ketiga, dan mereka menyaksikannya. Kira-kira inti pesannya yang mana nih? Nikmat Allah ini di mana posisinya? Nikmat Allah di sini barangkali di ayat 56-nya ya. Ya, ini ceritanya. Jadi nikmat Allah itu pada dibangkitkan. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah mati supaya kamu bersyukur. Baik, ini hikmah pentingnya. Ada di sini yang mestinya jadi orang mati? Anda mungkin pernah kecelakaan, Anda mungkin pernah mengalami peristiwa berat yang seharusnya Anda adalah sudah ada. Nah, gimana ceritanya? Silakan cerita. Gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya punya pengalaman dalam konteks dalam waktu sakit. Sakit. Ya. Jadi begitu setelah dioperasi, kemudian mungkin ada ya tindakan-tindakan dari yang kurang pas ya, ada yang nggak dilaksanakan mungkin. Guntingnya tersimpan di perut atau gimana? Bukan. Bukan. Artinya sudah selesai semua. Sudah selesai. Iya. Kemudian beberapa hari kemudian itu, ya saya lupa bahwa hari apa, 2-3 hari atau 4-5 hari, saya itu merasakan sudah kayaknya kita ini sudah nggak ada badan lagi rasanya. Oh gitu. Nggak ada fisik lagi. Yaudah. Seharian kayak nggak sadar begitu. Setelah itu saya merasakan bahwa kita kayaknya udah kepotong-potong itu, udah gak ada punya fisik lagi, badan ini saya gak rasakan. Akhirnya pada suatu titik itu saya melihat kayaknya saya itu udah merasakan, wah ini udah sudah ya begitulah. Terus? Sudah. Terus? The time is over. Saya merasakan itu. Akhirnya saya melihat satu yang taman yang indah. Oh ya. Iya. Saya melihat suatu taman yang indah. Rumput-rumputan yang luas. Dalam kondisi sakit itu. Badan saya enggak merasa apa-apa gitu. Saya lihat suatu taman lah. Iya. Waduh, bagus banget itu. Rumput-rumputan, ya macam-macam lah taman yang luas. Seperti kita lihat dari turun dari Gunung Gede atau kita lihat di dari Pangrango ya, tuh pokoknya indah banget deh. Suatu yang ya, terus. Akhirnya saya ngomong begini. Waktu itu anak saya keberapa ya? Dari istri yang mana? Kelima, anak kelima. Istri yang mana? Istri yang udah yang di situ tuh. Iya, terus. terus. Oh, ibadah tuh, Her. Terus. Jadi yang kelima waktu anak yang kelima. Berarti umurnya baru 13 tahun sekarang. Terus, Pak. Akhirnya melihat suatu pemandangan yang indah itu, saya tiba-tiba tuh ingat anak. Akhirnya ya berat juga sih waktu itu emang, tapi benar itu. Maksudnya berat itu saya berjanji setelah itu. Saya kaitkan dengan anak itu. Bahwa saya belum sih ya bahasanya apa ya, kalau yang digampangin belum mau ke tempat itu. Belum mau ke tempat indah itu. Salah. Karena masih ada anak nih. Pikiran gitu, ya Allah. Saya ngomong. Untung ingat anak, kalau ingat bini pengennya pengen ke situ kali ya. Karena dikaitkan sama Quran kan tentang yatim ada hal yang khusus kan. Banyak ayat-ayat terkaitan dengan yatim. Dengan kondisi-kondisi itu. Jadi kita punya tanggung jawab kaitan dengan yatim. Dengan apa Quran itu begitu banyak ya. Penipu-nipu agama semua dikaitkan dengan yatim. Jadi kita merasa bahwa yatim itu suatu yang memang beban berat juga buat. Oke, jadi yatim. Peristiwa itu akhirnya enggak jadi mati. Akhirnya ya. Saya tuh berkata, "Wah, ya dah, saya nanti urusan anak, ya dah saya mau mensiarkan Islam." Saya janji itu. Oh, di situlah ada titik balik kesyukurannya ya. Saya ada janji itu. Saya ada janji untuk Islam. Ya anak, keluarga, janji untuk Islam. Berat juga nih. Iya. Emang tuh amanah tanpa itu juga itu. Setelah itu sederhananya. Setelah itu saya itu buang ini, Allah kasih obat itu betul-betul kita merasakan bahwa asyafi itu Allah. Saya tiba-tiba tut keluar angin. Dan dari, itu saya sadar langsung. Keluar angin dari mana? Keluar angin dari bawah. Iya. Terus tiba-tiba saya tuh tuk keluar angin. Langsung merasakan dek itu kan dari dada dia keluarnya tadi, tapi sebetulnya lewat bawah. Iya. Terus tut gitu, saya merasakan itu seolah. Iya. Suaranya gak usah disebutin lah. Enggak, saya juga gak dengar contohnya berapa. Pertanyaan mendetil lah. Iya. Terus menjurus. Akhirnya tuh akhirnya tiba-tiba saya merasakan tuh badan itu udah ada lagi. Udah gak ada lagi? Ada. Oh, ada lagi, datang lagi. Gara-gara angin itu. Fisik itu terus ada lagi. Berarti udah merasakan fisik kita. Berarti kempes banget tadi. Oke, bagus. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagus ya efeknya tadi ya, tentang dakwah, tentang memelihara yatim ya, efek-efek syukurnya, dan sekarang kelihatan jadi orang soleh mudah-mudahan. Husnul khatimah. Ya. Bagus, bagus. Baik. Coba sekarang kita coba sharing yang lebih dalam lagi. Anda punya pendapat apa tentang ayat ini? Iya, Pak. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari butir tiganya itu, Pak Ustadz. Jadi kalau kita rangkai dari satu, karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikan sebagiannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Supaya yang menjadi pertanyaan saya itu begini, Pak Ustadz. Jadi sebetulnya dalam proses kita dimatikan itu mestinya ada peristiwa-peristiwa, Pak Ustaz. Ada rangkaian, kok tiba-tiba mengapa disimpulkan supaya kamu bersyukur bahasanya. Jadi saya menjadi pertanyaan bahwa mesti di sana ada sesuatu. Ada rangkaian. Nah, barangkali ada pembahasan lebih lanjut, ada apa sebetulnya dalam kematian itu. Sehingga terus mereka care bahwa oh iya, kita harus bersyukur. Bagus sekali. Makasih. Itu tadi, kalau gak bersyukur tuh kelewatan deh. Kenapa? Karena kita baca ayat-ayat tentang orang-orang yang sudah terlanjur disiksa lalu minta dikembalikan lagi ke dunia. Anda diberi kesempatan untuk hidup barang sekejap saja, niscaya kami akan beramal saleh. Itu sebetulnya rahasia yang paling penting. Dunia ini darul amal, akhirat itu darul jaza. Saya pernah ceritakan, tapi saya ingin ulangi sekali lagi. Saya bertemu dengan seorang, kalau pasukan khususnya angkatan laut namanya Denjaka, ya, Denjaka. Jadi jenderal ini cerita kepada saya, Ustaz, sekarang saya baru tahu yang namanya sakit itu, kalau yang disebut dengan sakit adalah kalau otak kita tidak diberi oksigen. Ini cerita dia. Saya seorang komandan, dia bilang. Dulu kami adalah pasukan khusus dan kami sebagai tim infiltrasi, sabotase. Tugas kami adalah menyelam ke kapal musuh dan tidak boleh menggunakan oksigen agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dan kami tidak boleh muncul sebelum sampai di bawah kapal itu, dan itu terlalu jauh buat kami. Makanya mata mereka kan seperti kodok gitu, mau keluar kan, karena nahan. Dari sekian banyak rintangan-rintangan yang harus dilakukan, yang paling berat katanya, dia cerita panjang sepanjang perjalanan kami keliling Sumatera Barat ketika terjadi gempa. Saya berdua sama dia naik Mercy saat gempa pula keliling Sumatera Barat untuk bagi-bagi sembako. Yang namanya sakit itu adalah kalau tidak dikasih oksigen ini ketika kami menyelam. Saya tidak membayangkan ketika digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika kita melempar benda untuk sampai kepada neraka itu butuh waktu 70 tahun. Bahkan gelegak apinya saja kita akan mengerang, berteriak ketakutan. Itu neraka itu. Dan saya yakin selama 70 tahun kita dilempar melayang-layang itu tidak akan ada oksigen. 70 tahun lamanya. Dan itu berarti 1000 tahun dunia dikali 70. Jadi 70 ribu tahun tanpa oksigen. Jadi gambaran wa futihat abwabuha. Anda bisa bayangkan neraka itu yang sejak sekarang sudah penuh sesak dengan hidrogen. Kata-kata wa futihat abwabuha itu neraka nanti dibukanya enggak pelan-pelan. Kayak di 21 gitu ya. Pintu teater. Nah. Itu nanti suasananya dengan mungkin dentumannya melebihi nuklir, atau 7 kali nuklir, atau 70 ribu nuklir. Karena itu dibuka tiba-tiba dan dentumannya akan menerbangkan hingga berkeping-keping orang yang akan dimasukkan ke dalamnya. Nah, saya tidak bayangkan Ustaz ketika 70 ribu tahun saya harus melayang-layang tanpa oksigen sambil mendengarkan gelegak neraka yang tidak sanggup untuk saya terima. Dalam posisi itu, kira-kira kalau diberi kesempatan barang semenit lalu bertobat, tobatan nasuha, untung enggak? Untung besar kan? Seandainya hamba diberi kesempatan, mungkin kalau Anda dikasih kesempatan gitu udah seperti tadi, boleh balik lagi, apa yang pertama kali Anda lakukan? Taubatun nasuha adalah ketika semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan didaur ulang menjadi pahala semuanya. Setelah itu kita akan berhati-hati menjalani hidup, begitu kan? Nah, itulah bentuk kesyukurannya, hikmahnya seperti itu. Nah, bercerita tentang mati, setiap kita sebetulnya punya pengalaman mati setiap malam, ya enggak? Makanya bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji bagimu ya Allah yang telah hidupkan aku kembali dari mati kecilku. Bahkan itu bisa menjadi mati besar. Bayangkan Anda tidur, jangankan plafon jatuh, kecoa jalan aja Anda nggak tahu kan. Apalagi ada tarantula di sini. Anda bisa sadari itu? Tidak. Yang tidur di ruangan ini, tiba-tiba ini jatuh, pok, jatuh kepalanya. Oh, jangan di sini. Karena saya sendiri pernah mengalami bertamu di sebuah rumah, lampu kristalnya jatuh persis di depan mata saya. Untungnya bukan di kacanya, di kayunya, dan itu tajam. Tok! Seperti dentuman meledak. Saya pun pernah duga kalau lampu kristal yang dipajang, dipasang itu enggak bisa jatuh. Siapa yang bisa merasa aman? Walaupun enggak harus takut itu, tetapi kita nih selalu dalam ancaman kan. Bayangkan enak enggak kalau naik kereta dari Jakarta ke Jogja cuma 70 menit? Enak enggak? Itu 280 km per jam dari Tokyo ke Nagoya. Tapi kalau tabrakan kira-kira, saya inget-inget film gitu, sabotase di film-film tentang kereta api. Ketika yang tadinya lagi enak nulis, tiba-tiba langsung ke film. Karena apa? Ketika berpapasan entah satu kereta dengan kereta lain, tup, begitu, itu angin tup, begitu cepatnya. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak ada tempat aman bagi kita kan? Bahkan dunia, bumi yang kita pijak ini nggak lebih keras daripada combro. Oh iya, apa isinya bumi? Hah? Apa isinya bumi? Cairan. Apa isinya combro? Tergantung ya, oncom. Selain oncom apa lagi yang dalamnya? Onde-onde. Hah? Onde-onde gula. Misro. Ini bumi ini enggak lebih keras dari onde-onde sebetulnya. Nah, bedanya itu kecil ini besar. Jadi kematian itu sebetulnya selalu mengancam kita setiap saat, dan setiap orang mestinya merasakan suasana itu. Jadi ketika kita dibangkitkan setiap hari bisa hidup lagi, mestinya setelah Anda membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, pekerjaan apa yang seharusnya kita lakukan setelah bangun tidur dari mati itu? Setelah bersyukur kemudian taubat. Coba bayangkan Anda mau pergi ke kantor, mau kerja. Saya juga nasihati diri saya sendiri. Bayangkan Anda kalau keluar rumah nih sudah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kemudian salat subuh berjamaah, sebelum keluar rumah tobat dulu. Taubatan nasuha, bersih enggak? Beban ringan enggak di sini? Ringan. Malapetaka enggak akan datang. Jadi yang menyebabkan hidup ini banyak musibah, ini banyak malapetaka, itu dosa-dosa yang ada di dalam. Nah, dosa yang ada di dalam dada ini, di dalam jiwa ini, inilah magnetic power yang menyebabkan datangnya banyak malapetaka, banyaknya bencana, banyaknya musibah. Sekarang kalau kita sebelum keluar rumah sudah mulainya dengan bersyukur, more than positive thinking kan, itu kan bersyukur ya, juga positive mind dan positive life, ditambah lagi dengan bertobat, gimana kira-kira menjalani hidup? Wah, lapang sekali hidup ini. Jadi nasihat saya pada diri saya sendiri dan kepada kita semua, mulai besok setelah kita dimatikan lalu dibangkitkan, bersyukurlah kepada Allah. Lalu langkah kedua, bertobatlah. Sekarang bayangkan, sesudah bertobat, mengisi hari dimatikan lagi. Kalau Anda pernah dimatikan seperti Bani Israel, apa yang bakal Anda lakukan setelah Anda bersyukur dan setelah Anda bertobat? Apa yang akan Anda lakukan? Seperti gambaran dalam Al-Quran, seandainya aku diberi kesempatan hidup sekali lagi ya Allah, maka aku akan beramal saleh. Sungguh, Ini sebuah pesan kehidupan yang sangat konkret. Ini yang sering saya bilang di dalam doktrin saya sendiri. Bagi saya, hidup adalah membawa pesan dari balik kematian. Hidup bukan soal bagaimana seni menjalani hidup, tapi hidup adalah membawa pesan dari balik kematian. Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang memulai hari dengan tiga ini, bersyukur, taubatan nasuha, kemudian beramal saleh dengan empat sarapan pagi. Apa empat sarapan paginya, masih ingat? Hah? Sholat subuh berjamaah. Dua, zikir pagi. Tiga, tilawatul Quran. Empat, sholat dua rakaat pada waktu syuruq. Itu best of the best breakfast. Wah, ini ilmu trainingnya udah lengkap sebetulnya. Anda akan full power. Jadi siapapun Anda dengan persoalan Anda pada malam hari ini, termasuk saya, siapapun Anda dengan ujian yang sedang Anda hadapi, lihat beban-beban hidup, ujian-ujian yang sedang Anda jalani, penyakit yang mendera Anda, mana yang lebih menakutkan dibanding kematian? Ada? Tidak ada. Yang lebih besar dari semuanya adalah kematian. Tapi ada orang menjalani hidup berdasarkan pesan indah dari balik kematiannya. Sungguh, orang ini selalu terlahir kembali, hidup lagi, dan selalu baru hidupnya. Hidup selalu baru. Anda akan menjadi orang yang selalu penuh gairah tiap hari. Anda tidak akan bosan dengan rutinitas, dan Anda tidak akan pernah berkata, I don't like Monday. Sebab hidupmu selalu baru, baru, baru. Dari mana itu semua? Data di memorimu. Kita kembali ke cerita awal tentang melihat Tuhan, perjumpaan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Hidup bersama Allah, merasakan keindahan menyebut nama Allah. Hidup dipenuhi dengan perjumpaan dengan Allah. Setiap yang dilakukannya hanya berharap balasan dari Allah. Setiap ancaman yang dihadapinya, dia cuma takut pada murkanya Allah. Ketika dia dalam keterpurukan, tidak ada sandaran yang paling kuat selain Allah. Dan tidak ada cinta yang paling indah untuk dia kejar selain cintanya Allah. Allah. Inilah yang disebut dengan berjumpa melihat Allah yang sesungguhnya. Dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Kalau ada ilmu paling tinggi yang akan membuatmu sampai pada puncak perjumpaan dengan Allah adalah ilmu mengenal tentang Dia. Mengenali zatnya, mengenali asmanya, mengenali sifatnya, dan mengenali perbuatan-perbuatannya. Inilah suasana tadabbur yang kita harapkan. Dan kita sudah terbebas sekarang dari gaya hidup Bani Israel yang sangat murahan, ingin melihat Tuhan dengan kesombongannya, dengan kasat mata. Anda sudah masuk ke alam cerdas sesungguhnya, dan Anda sudah merasakan perjumpaan dengan Allah yang sesungguhnya. Begitu saya sudah putar balik materi ini dan hikmah ayat ini, dan begitulah hendaknya orang-orang beriman menyikapi ayat pada malam hari ini. Saya kira sudah cukup lumayan materinya, sedikit tapi mudah-mudahan menyentuh. Ada yang sempat mencatat, ada yang sempat merekam, Nanti minta sama kameramen yang sedang mengambil itu semua, mudah-mudahan bisa dipetik maknanya. Sebelum saya tutup, ada diskusi? Ya. Kalau kita lihat surat Al-A'raf ayat 143, Nabi Musa juga pernah meminta kepada Allah untuk menampakkan wujudnya. Apakah ada korelasi dengan ayat Al-Baqarah yang kita bahas pada malam hari ini? Walamma jaa Musa liqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakini انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Baik, sebuah pertanyaan cerdas. Ini sangat kuat korelasinya. Ini ayat juga sekaligus menjawab bagaimana keyakinan yang menuju kepada fakta bisa melihat Allah. Ini contoh konkret. Terima kasih atas komentar dan dikaitkan ke ayat ini. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ini miqatina. Itu kisahnya berkaitan. Pada malam di mana dijanjikan akan diturunkan al-wasaya al-ansyar itu tadi, Taurat. Dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Jadi salah satu gelar Nabi Musa adalah Kalimullah, yang paling sering diajak bicara langsung oleh Allah. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Permohonan Musa di sini berbeda dengan kesombongan Bani Israel. Jadi Musa itu meyakini keagungan kebesaran Tuhannya, dan Musa itu sangat taat pada Tuhannya, dan ungkapan Musa ini menggambarkan tentang kecintaan Musa kepada Tuhannya. Sehingga boleh enggak melihat langsung begitu kira-kira. Ini kemanusiaan Musa, manusiawinya kita. Beda halnya dengan kesombongan Bani Israel. Kalau memang benar-benar Tuhan itu ada, coba tunjukkan, kami mau lihat langsung, kan beda nih konteksnya. Tetapi ini memang berkaitan kisahnya. Ini kisah Musa di atas bukit Tur di daerah Sinai. Yang orang percaya sih Sinai itu di daerah Mesir sekarang. Tapi namanya sudah ganti, bukan Sinai lagi yang terkenal. Saint Catherine. Nah, di situ ada seorang martir menurut bahasa Nasrani-nya, Saint Catherine di situ. Tapi dari temuan ilmiah modern bahwa yang disebut Tur Sinai itu sebetulnya daerah Sinai itu bukan di Mesir. Katanya di sekitar Riyadh. Ada temuan-temuan arkeologi yang bisa membenarkan itu. Tapi kisah ini sangat berkaitan. Ini ketika Musa berada di atas bukit Tur di daerah Sinai. Kalau mau naik ke sana sampai ke atas 2 jam naik unta. Ya. malam-malam, maaf, hampir 3 jam naik onta gitu. Jadi kalau perempuan bermalam-malam sama onta itu bareng-bareng. Turun-turun ibu-ibu nanya, kamu positif gak? Kenapa semalaman gue sama onta gini aja 3 jam. Itu candaan ibu-ibu ketika kita turun dari Bukit Tursina. Terpisah, saya juga gak tahu, istri saya gelap-gelap di depan. Jadi seandainya diapa-apain sama orang itu, kita gak tahu juga itu gelap. Istri saya teriak, Bi, mana nih? Saya pegang senter, di sini hadir, hadir. Itu 3 jam lah. Turunnya bisa lebih cepat kalau guling-gulingan. Tuhan kemudian berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Allah, seandainya Allah tampakkan, jangankan Allah, digambarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, seandainya Quran itu menampakkan cahayanya yang asli, akan robek semua cahaya yang ada di muka bumi dan akan robek semua mata. Allah nur samawati wal ard. Allah lah sumber semua cahaya langit dan bumi. Keluar rumah, lihat matahari siang-siang, hadapkan langsung 5 menit aja. Bagaimana dengan matamu? Terus bagaimana gambarannya Ustaz? Orang-orang yang nanti di surga Firdaus dimampukan bisa melihat wajah Allah. Wow, kira-kira orang itu sudah supported by sistem Allah. Kira-kira sebesar apa itu retinanya? Sehebat apa batinnya? Tapi jangan gambarkan dalam bahasa fisik. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada tempat paling suci yang pantas Allah kunjungi di muka bumi, demi Allah bukan Ka'bah. Demi Allah bukan Masjidil Haram. Kalau ada tempat yang paling pantas untuk Allah kunjungi di dunia ini adalah kalbu manusia yang sudah ingin seperti Arsyur Rahman. Adalah kalbu yang penuh dengan kekuatan cahaya yang siap menerima kehadiran Allah adalah orang yang selalu menyebut namanya dan membaca ayat-ayatnya di dalam kalbunya itu. Orang itulah yang pantas untuk dikunjungi oleh Allah, tentu bukan zatnya. Salah satu percikan dari asma-Nya. Andai Anda sudah dipercikan satu saja dari percikan al-mulk, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha, kalau nama al-malik dipercikan kepadamu, kalau asy-syafi sudah dipercikan ke dalam hatimu, kamu akan menjadi agen kesembuhan Allah azza wajalla. Kamu akan menjadi distributor kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu qalb. Jelas? Ini gambaran-gambaran ayat seperti ini. Terus, kamu sekali-kali tidak akan dapat melihatku. Nah, Nabi Musa alaihissalam kemudian diminta untuk bersifat rasional dan fisik di sini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Dan Musa pun jatuh pingsan. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya satu ayat diturunkan ke gunung itu, meledak gunung itu. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, hati di dalam diri Anda semua yang tadabur Quran mudah-mudahan sudah dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga siap menerima satu atau dua ayat pada malam hari ini, itu sudah cahaya yang luar biasa. Enggak meledak maksud saya. Seandainya Anda batu dan tidak bisa menerima, langsung mungkin keluar dari sini. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Di sini manusia merasakan, Musa alaihissalam merasakan kehadiran Tuhannya dengan meyakini pesan Tuhannya tentang gunung yang ada di tempatnya, yang pada akhirnya meledak itu. Artinya apa? Sebab-sebab fisikanya. Sebab-sebab fisika itu yang membuat Musa bisa meyakini wujud Tuhannya. Ini berarti betul ada Allah. Baik, saya kira itu kaitannya. Dan saya sudah jelaskan pointer-pointernya. Mudah-mudahan bisa memperkuat materi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mudah-mudahan minggu depan kafenya sudah berfungsi. Jadi sudah bisa duduk enak di luar, karpet juga. Ini bagusnya lesehan gini aja, enggak usah pakai kursi ya. Tapi jangan ngompol. Takutnya terlalu serius nangis, enggak lewat sini lewat bawah gitu. Untuk penyegar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.